Yahya bab 14. Bekna ta osako beter, ota bengalengsang. Dak nada buna isa karet morede. Paparca aja ka Allah, ben paparca jekia ka sengko. Eka lenggia natang rama, benyak kenengan. Sengko de etsa'a, nyadia agia kenengan ka angkui bekna. Sengko tak kira ngocak kan ta jeria ka bekna, mon pacet nje. Sa'lana entarnya dia aki kenengan kangkui bekna. Sengko abelia ngoni ena bekna. Sopaja bekna, bede'e kenengan saya kenengi sengko. Bekna tau jalan ka kenengan saya entarna sengko. Thomas laju mator ka Isa. Kuste, abdi dalem sadaja tak oning mio saka ka adim majunan dalem. Katipun apa si oning ka jalan, ah? Debuna Isa. Sengko ria jalan montro kenala ka Allah. Bentro oleh kau dien. Tade orang sebisa entar kerama, montak lebet sengko. Cek saking bekna kenal ke sengko, tanto bekna kenal ke rama kia. Satia bekna lah kenal ke salerana. Benlah nengale e salerana. Dati Filipus mator ka Isa. Guste, ngireng tutu akhir rama ke abdi dalem sadaja. Mi oleh abdi dalem sadaja seneng. Tape Isa adebu. Lace abite, sengko apolong ben bekna. Tape bekna kita kenal ka sengko, Filipus. Oreng sila nengale sengko, la nengale rama. Berema bekna mik ngocak, ngereng tutu aki rama ka di dalem sadeja. Filipus, apa bekna tak percaya? Cek sengko ria beda e dalem rama. Ben rama beda e dalem sengko. Sengko caki sengko ria, beni dari sengko tibi. Rama saya selanjang ngebeda e dalam sengko. Saya lampa aki jeria kepi. Bekna kotu percaya ka sengko. Jek sengko beda e dalam rama, ben rama beda e dalam sengko. Mon enje, paling sakonikna, bekna kotu percaya. Polan apa-apa, sela elakone sengko. Bik sengko, bekna e belek nasa bener. Orang saya percaya ka sengko, bekal ngelakon ana apa sela lakone sengko. Lamala bekal ngelakon ana si arajeun. Sabab sengko entara karama. Ben apa abai sepenta bekna kala bentang nyama. Bi sengko elakon ana. Sopaja rama yaku ngaki lebet potra. Apa abai sepenta bekna kala bentang nyama. Bi sengko elakon ana. Mon bekna taris naka sengko. Bekna tanto ajalan lagi pak apa saya parenta aki bik sengko. Sengko nyo'o naka rama. Ben rama bekal maring nalain naka bekna. Ia Arya, saya nolong. Saya asarang na bekna selanjenga. Jeria rona Allah. Saya anyata aki pak apa saya bener perkara Allah. Dunya, tak bisa narema rona Allah jeria. Polana tak nengale'e, ben tak kenal. Tapi bekna lah kenal kasalerana. Sebab rona Allah jeria, apolong ben bekna, ben bekal dedia setong ben bekna. Bi sengko bekna tak edina aki ya ketibian, sengko abelia ka bekna. Karesa keja aki, bentunya ria, bekal tak nengaliana sengko. Tapi bekna bekal nengaliana sengko. Ben sarena sengko odi, bekna bekal odi aki ya. Mon are jeria lanapa, bekna bekal tawa. Cek sengko beda e dalam rama. Bekna beda e dalam sengko. Ben sengko beda e dalam bekna. Oreng senarema tang taparenta. Ben ajelenaki taparenta jeria. Oreng jeria taresna ka sengko. Oreng setaresna ka sengko. Bekal eka taresna e tang rama. Beria kia sengko. Bekal taresna aka oreng jeria. Ben sengko. Anyata agia tang abe ka oreng jeria. Yudas. Beni Judas Iskariot, atanya ka Isa. Guste, apa napa junan telum mi anyata aki salerana ka abdi telum sadaja? Namung tak kasokan anyata aki salerana katunya. Debuna Isa. Oreng setaresna ka sengko, bekal atoro ketang pangajaran. Oreng jeria, tanto e ketaresna e bitang rama. Rama ben sengko, bekal entar ka oreng jeria. Ben apolong abi oreng jeria. Oreng setak tares naka sengko, tak atorok katang pengajaran. Pengajaran selakai ding bekna rua, beni diri sengko, tapi diri rama sengoto sengko. kabijeria bik sengko ekabele kabekna. Pompong sengko ki apolong benbekna. Tapi rona Allah, sepanolong sebekal ia terserama kala bentang nyama. Jeria sengajer nebekna, perkara apa abai, ben maingak kabekna, pa apa selai kabele bik sengko kabekna. Bekna edina anak kataran teman bik sengko. Tang kataran teman dibik, sebik sengko ebagia kabekna. Sebagia bik sengko ria, tak pada ben beberik netunya kabekna. Cek ngalengsang, cek takok. Bekna langeding sengko ngocak. Sengko mangkadeh, tapi sengko abelia kabekna. Mon bekna taresna ka sengko, tanto bekna perak sengko entara karama. Sabab rama arajaan dari sengko. Bekna ebelai perkara jeria bik sengko setia. Sebelumnya jeria kebi kelakon. Sopaja mon kelakon teki, bekna parcaja. Sengko tak acah-acanya banyak pole ka bekna. Sabab labetona pangobasan netunya dateng. Tapi pangobasan netunya jeria, tak kobasa ka sengko. Tapi jeria kebi ketuk kelakon sopaja tunya ria tau. Jek sengko taresna karama. Ben ngelakone pa apa sepakonaki rama ka sengko. Lah, mara setia jek mangkata dari dinak.